Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وان أحوات أزاكم الله الحمد لله hari ini tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 24 Oktober 2020 hari Sabtu sore, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Mandumah Al-Baikuniyah, pertemuan yang ketiga, di mana Al-Baikuniyah ini itu adalah Umar atau Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baikuni yang meninggal tahun 1080 Hijriah. Meninggal tahun 1080 Hijriah. Dan ini diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di pembahasan halaman 20. Halaman 20. Itu tentang kaitannya dengan, kalau di buku antum halaman 28. Ya, di buku antum halaman 28. Wa amma ar-Rahman fa wa na'tun lil lafdil jalalati wa huwa aidan ismun min asma'illahi ta'ala. Ismun min asma'illahi ta'ala yadullu 'ala ar-rahmati alladhi haddur rahmati, ya, wa jami'u alladhi haddur rahmata adduha bi athariha, adduha bi athariha. Fa mathalan ana arhamu as-saghiri, fa ma huwa ma'na arham? Hal huwa al-atafu aw huwa ar-rifqu bihi? Sekarang kita membahas tentang Ar-Rahman. Ini masih tentang Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yang difahami oleh kita di sini dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini masih membahas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan Ar-Rahman di sini adalah bahwa na'tun lillafdil jalalati, na'at. Na'at bagi lafaz jalalah, lafaz Allah. Jadi bismillah di sini ada lafzul jalalah Allah. Maka dia menjadi na'atnya wa huwa aidan ismun min asma'illahi ta'ala yadullu 'ala rahmati. Ini juga adalah kata benda dari afan. Ini adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yadullu ala rahmati, yang menunjukkan kepada rahmah, kasih sayang. Jadi ana ulangi. Wa amma ar-rahmanu, ar-rahman di sini adalah fawa na'tun li lafdil jalalati, na'at untuk lafdil jalalah Allah. Wa huwa aidan, dan dia juga ismun min asma'illahi, salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tak yadullu ala rahmati, yang menunjukkan kepada kasih sayang. Dan wa jami'ul ladina haddu rahmata hadduha bi athariha, dan keseluruhan orang-orang yang haddu rahmata, yang mereka itu menghitung-hitung rahmatnya, rahmat kasih sayang Allah ajal, maka hadduha bi athariha, maka mereka pun menghitung dengan apa yang menjadi efek samping atau asar dari kasih sayang Allah tersebut, efek samping dari kasih sayang Allah tersebut. Famatsalan, contohnya adalah ana arhamus saghir, aku arhamus saghir, aku memberikan kasih sayang kepada anak kecil. Ana arhamus saghir. Kemudian fama huwa makna arhamu, lalu apa makna arham itu, apa di sini fama huwa makna arham, makna arham di sini hal huwal atfu aw huwa rifqu bihi, apakah dia itu atof, sambung, atau bentuk kelembutan kepadanya? Al jawab la, li'annal atfa min athari rahmati wa kadhalika arifku bihi min athari rahmati. Jawabannya di sini, ya, ketika mengatakan ana arhamu as-saghira, jadi arhamu di sini bisa isim tafdil atau isim mudhari', aku memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Tapi apakah kemudian di sini arhamu adalah sebagai atof? Fama huwa makna arhamu, hal huwa al-atfu au huwa rifqu bihi, apakah dia itu hanya menyambungkan saja atau dia itu adalah kelembutan kepadanya, kepada anak kecil maksudnya. Al jawab la, bukan demikian. Li'anna al-atfa min athar rahmati, karena ataf nyambung di sini adalah termasuk efek samping dari kasih sayang. Jadi kalau antum itu tidak diberikan kasih sayang, maka antum pun tidak akan nyambung. Paham ya? Wa kadzalika rifqu, begitu juga dengan kelembutan. Begitu juga dengan kelembutan dengannya. Min asar rahmati, termasuk dari asar rahmati. Termasuk dari apa? Efek samping dari kasih sayang. Farrahmatu hiya rahmatu. Rahmah, kasih sayang itu adalah kasih sayang. Fala tastati'u an tu'arrifaha aw tuhaddidaha bi awduhin min lafdhiha. Maka di sini disebutkan farrahmatu, rahmah di sini hiya rahmatu. Ya. Jadi farrahmatu hiya, maka rahmah itu adalah kasih sayang, itu adalah kasih sayang. Fala tastati'u, maka engkau tidak mampu, an tu'arrifaha, engkau tidak mampu untuk mendeskripsikannya. Engkau tidak akan mampu untuk mendeskripsikannya, au tuhaddidaha, atau bi awdahi min lafdhihi, ha, atau tuhaddid, membatasinya bi awdahi min lafdhiha, dengan yang paling jelas dari lafadz-lafadznya, dari lafadz-lafadznya. Fa naqulu inna rahmata ma'lumatul ma'na wa majhulatun al-kifiyatu binisbati lillahi azza wa jalla, binisbati lillahi azza wa jalla, walakinnaha ma'lumatul athar, ma'lumatul athar wa rahmanu kalau tadi kita berbicara Rahman, ya, maka sekarang kita berbaca apa? Rahim. Maka disebutkan Farrahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifatir rahmah. Rahman ini adalah salah satu dari nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat kasih sayang. Wa ammar rahim. Rahim sekarang. Fawa ismun, ya, ismun mutadhamminun lirahmati, isim kata benda yang mutadhamminun, yang mencakup, yang mengandung lirahmati, untuk kasih sayang. Wahar rahimu bimakna rahman, bimakna rahman am annahu yakhtalifu. Sekarang pertanyaannya, ammar rahim, rahim itu adalah isim kata benda, nama mutadhamminun lirahmati, yang mengandung apa? Kasih sayang. Wa halirrahimu bimakna rahman am annahu yakhtalifu. Apakah rahim di sini adalah maknanya ar-rahman, atau itu berbeda? Berbeda apa? Berbeda maknanya. Qala ba'dul ulama innahu bimakna rahman. Ini maknanya sama dengan makna rahman. Wa ala hadha fayakunu mu'akkidan la kalaman mustaqillan. Maka disebutkan di sini innahu bimakna rahman. Ini maknanya sama dengan ar-rahman. Wa ala hadha, dan dengan ini fayakunu mu'akkidan la kalaman mustaqillan. Maka ini sebagai penguat, bukan kata atau kalam yang berdiri sendiri mustaqillan. Yang berdiri sendiri mustaqillan. Walakin, namun ba'dul ulama'i, ya, walakin ba'dul ulama, namun sebagian ulama qala, mereka dia berkata innal ma'na yakhtalifu, sesungguhnya maknanya berbeda. Wala yumkinu an naqula, dan kita tidak mungkin mengatakan innahu bimakna rahman li wajhaini. Namun di sini maknanya berbeda-beda, dan yang dimungkinkan, ya, kita bisa katakan bahwasanya innahu bimakna. Jadi kaitannya dengan apa? Apakah tadi ar-rahim itu bermakna sama dengan rahman, atau apa? Atau beda. Nah, sehingga di sini, ya, wala yumkin an naqula innahu bimakna ar-rahman diwajahin. Maka tidak mungkin kita katakan bahwasanya itu maknanya adalah makna sama dengan ar-rahman, karena ada dua sisi pendapat. Yang pertama, annal asla fil kalami at-ta'sisu la tawqid. Yani annahu idha qala lana shakhsun inna hadhihi al-kalimata mu'akkidatan lima qablaha, fa inna naqulu lahu innal asla annaha kalimatun mustaqilatun tufidu ma'na ghair al-awwal, wa dhalika li'anna al-asla fi at-tawqidi az-ziyadati wal aslu fil kalami adamu ziyadati. Di sini disebutkan annal asla fil kalami at-ta'sisu la tawqida, bahwasanya asal dari pembicaraan kalam itu adalah ta'sis. Ta'sis itu apa? Ta'sis, pondasi. La tauqida, bukan untuk tauqid, ya, penguatan. Yani annahu idza qala lana shakhsun. Jadi kalau kita katakan bahwasanya ada seorang, inna hadhil kalimat, bahwasanya kalimat ini mu'akkidatan lima qablaha. Ini sebagai bentuk ta'kid dengan apa yang telah ada sebelumnya. Fa innana naqul, maka sungguhnya kita katakan, innal asla annaha kalimatun mustaqilatun. Maka kita katakan bahwasanya asal dari, ya, hal demikian, asalnya, asal pembicaraan Ar-Rahman dan Rahim itu adalah apa? Annaha kalimatun mustaqilatun, bahasanya itu adalah kata yang terpisah sendiri. Ya. Tufidu makna ghairil awal, dan ini memberikan faedah makna selain dari yang makna yang pertama. Wadhalika, yang demikian itu li'annal asla fit tawqidi az-ziyadah. Kenapa yang demikian? Karena asal dari tawqid ini adalah ziyadah, tambahan. Jadi kalau misalnya antum itu, ada orang yang tadi menanyakan, ada seorang ustaz tadi ngobrol dengan anda tentang apa? Tentang dakwah. Kemudian juga mengarah pada sesuatu yang lain. Nah, anak-anak kan, wa dzalika li'anna al-asla fi tawqidi az-ziyadata. Ya, li'anna al-asla fi tawqidi az-ziyadatu wal aslu fil kalami, ya, adamu ziyadati. Atau juga wal asla fil kalami adamu ziyadati. Maka demikian, li'anna al-asla fi tawqidi az-ziyadatu. Karena asal dari tauqid ini harus tambahan, harus ada tambahan. Contohnya misalnya tambahan, ya, antum sudah merasa ngantuk, ya kan, capek seharian kerja seharian, nuntut ilmu bahkan. Kemudian ya, taukidnya itu antum dikasih bantal sama guling sama kasur yang empuk, diletakkan di sampingnya antum, nyoh. Dalam kondisi seperti itu ya, maka taukidnya dia ketika dia memang sudah merasakan ngantuk, taukidnya apa? Tidur dia, Mas. Sehingga ngantuknya dia ada taukidnya, ada penguatnya. Penguat itu harus ada tambahan. Jadi kalau tadinya itu tidurnya di tempat sendiri, tempat duduknya sendiri, kemudian dia ditambahkan kenikmatan berupa kasur, bantal dan guling. Dodro. Paham ya? Oleh karena itu, kaitannya dengan taukid itu asalnya harus ada tambahan. Ya, sama halnya ini tadi tentang ngantuk dan tidur. Sama halnya ketika antum itu makan soto enak tenan, nambah kuah. Maka itu juga taukid. Itu juga taukid. Karena apa? Taukid di sini harus ada ketika apa? Harus ada tambahan. Tambahan dari soto itu kuahnya enak, maka harus ditambah. Maka itu taukid. Nah, wal aslu atau wal asla fil kalami adamu ziyadati. Sedangkan asal dari kalam pembicaraan itu tidak boleh ada tambahan. Nah, paham sampai sini? Sehingga ini tidak mungkin, wala yumkin an naqula innahu bima'na rahman liwajhain. Maka ini menunjukkan bahwasannya ar-rahim tidak bisa bermakna sebagaimana makna ar-rahman. Ini menurut opini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhtilafu ya, ikhtilafu binayatil kalimati al-ula wa hiya ar-rahmanu ala wazni fi'lan ala wazni fa'lan ar-rahman ala wazni fa'lan war-rahimu ala wazni fa'il wal-qa'idatu fil lughatil arabiyyati ya. Jadi di sini wal qaidatu fil lughatil arabiyyah ya. Fil lughatil arabiyyah anna ikhtilafal ya. Mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Anna ikhtilafal mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Idzan labudda annahu mukhtalifun. Fama wajhul khilaf? Di sini jelaskan ya. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian dari ulama, innahu bi ma'na rahman, bahasanya ar-rahim itu maknanya ar-rahman juga. Wa ala hadza fayakunu mu'akkidan la kalaman mustaqillan, maka di situ ar-rahman itu sebagai mu'akkid, sebagai untuk menegaskan, bukan termasuk ya kalaman mustaqillan, perkataan yang menyendiri. Walakin ba'dul ulama iqal, namun sebagian ulama mengatakan innal makna yakhtalifu, sesungguhnya maknanya itu berbeda. Wala yumkin an naqula innahu bi ma'na ar-rahmani liwajhain. Dan tidak mungkin orang itu apa mengatakan bahwasanya innahu bi ma'na ar-rahmani liwajhain, bahwasanya Allah azza wajalla itu mempunyai makna rahman menurut dua sisi pandang. Yang pertama, أن الأصل في الكلام التأسيس لا توكيد، يعني أنه يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة مؤكدة jadi maksudnya di sini antum melihatnya apa? Innal asla anha kalimatun mustaqillatun. Jadi Ar-Rahman, makna Ar-Rahman ini adalah di dalam hukum asalnya itu adalah kalimat yang ya taksis bil kalami taksis ada untuk dijadikan untuk mendirikan sesuatu awal-awal la taukid bukan untuk menguatkan tapi di sini untuk taksis untuk apa taksis mendirikan yakni annahu idza qala lana shakhsun inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha. Ada yang mengatakan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha, bahwasanya kata ini sebagai bentuk penguat dari apa saja yang ada pada sebelumnya. Fa inna naqul, namun kita katakan lahu kepadanya innal asla, bahwasanya hukum asalnya adalah annaha mustaqilatun. Hukum asalnya adalah dia itu adalah kata yang terpisah menyendiri. Tufidu makna ya, ghairul awal. Dan dia memberikan makna memberikan ya. Tufidu makna ghairul awal. Dia memberikan makna yang bukan dari makna yang pertama. Maka disebutkan di sini. Ya. Wal qa'idatu fil lughati al-arabiyyah an ikhtilafa anna ikhtilafa mabni yadullu ala ikhtilafal ma'na. Kaitannya di sini ikhtilaf. Ikhtilaf binayatil kalimati. Ikhtilafu binayatil kalimatil ya, al-ula. Maksudnya apa? Ini berbeda, berselisih, tidak sama dengan bangunan struktur kata yang pertama. Kenapa maksudnya? Wahyar Rahman ala wazni fa'lan. Rahman wazannya, timbangannya, rumusnya ini disusun berdasarkan wazan apa? Fa'lan. Ya, fa'lan. Sama halnya dengan apa? Kalau datang terlambat namanya apa? Kaslan. Sama wazannya ya. Ya, ini tidak untuk nyentelih bagi yang terlambat. Namun hendaknya nantiasa harus kita doakan. Semoga Allah Azza Jal berikan ikhwan dan akhwat yang sering terlambat kemudahan untuk kemudian datang tepat waktu, datang lebih awal, lebih tenang, gitu kan? Ya, tidak kegobohan. Tahu nggak kegobohan? Tergopoh-gopoh, ngap-ngapan. Akhirnya ketika nyampe dalam kondisi sudah sampai mana ya? Ya sudah sampai gundul, karena semuanya gundul. Nah ini juga bagian penting dari kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu kita usahakan. Bahkan Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzullah itu kalau sudah namanya belajar menuntut ilmu syar'i, yallah yallah, baki 5 daqiqah, yallah yallah, surah surah, itu mesti dikatakan dalam saat wahidah asr, kelas terbaki 5 daqiqah, kelas 6. Jam berapa sekarang? Jam 1 kurang 10 menit sih. Kelas. Sisanya cuma 5 menit. Yalah. 5 menit sebelum jam 1 ya. Itu beliau sudah izin untuk balik ke keluarganya karena beliau ada kajian bersama keluarganya. Jadi kalau hari Sabtu dan Ahad kita ada kajian khusus. Ya anak doang maksudnya. Tapi itu dari jam 10:30 sampai jam 1. Kadang jam 11 kurang seperempat sampai jam 1. Ya habis sholat lanjut sebentar, kemudian jam 1 itu Syekh sudah nyambung kajian dengan keluarganya. Dan sering diingatkan jam berapa sekarang? Jam 1 kurang 10 menit Syekh. Ya, ya sudah. Sisanya 5 menit. Nanti 5 menit anak akan jalan dari sini ke rumah anak. Sampai di kajian dengan keluarga anak jam 1 pas. Kalau terlambat sedikit, mereka minta ada keringanan, yaitu mereka menghukum anak dengan meminta sesuatu. Dan itu susah. Makanya saya berusaha untuk. Tapi ini adalah min fawaid apa? Muntabitul waqt. Ini termasuk fawaid dari disiplin waktu. Kalau kita itu mundhabit, kita itu punya kedisiplinan, maka sanahsul ala fawaid katsir. Maka kita akan dapatkan fawaid yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kita biasa terlambat, itu nantinya dapatnya cuma sepotong-potong. Dan kita bisa tepat waktu ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Kita lanjut lagi. Ini hanya sekedar motivasi ya, bukan untuk skakmat. Ya. Ya, Allahumma barik wa zadakum wa hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semuanya. Kemudian. Jadi ini beda. Yang kedua itu adalah struktur katanya beda dari yang pertama. Rumusnya kalau Ar-Rahman, ini kaitannya kita berbicara tentang apa? Ar-Rahim, apakah bisa maknanya sama dengan Ar-Rahman? Dijawab di sini tidak bisa. Alasannya kalau yang pertama tadi ya, bahwasannya asal dari suatu pembicaraan itu adalah taksis la taukid. Itu untuk sebagai bentuk mendirikan suatu bangunan, mendirikan suatu pemahaman. Bukan untuk menegaskan. Itu asal dari perkataan pembicaraan. Ya. Sedangkan yang kedua adalah karena berbeda struktur bangunannya, struktur rumusnya. Ar-Rahman fa'lan. Kayak ana tadi langsung nyambung dengan kaslan. Ketika sudah sampai kaslan, kembali ke waktu. Ya. No. Kaslan itu enggak akan dapat apa-apa. Barakallahu. Jadi Ar-Rahim ala wazni fa'il. Sedangkan rumusnya Rahim ini fa'il. Jadi beda fa'lan dan fa'il. Sehingga di sini ketika menunjukkan perbedaan tersebut, ya, kita bisa katakan apa? Bahwasannya wal qaidatu, kaidah fil lughatil arabiyyah. Kayak antum bisa tulis di sini. Fil lughatil arabiyyah. Dalam bahasa Arab itu lughah arabiyyah, anna ikhtilafal ma'bana yadullu ala ikhtilafil ma'na. Bahasanya perselisihan, perbedaan dalam hal mabna, struktur bangunan, yadullu ala ikhtilafil ma'na, ini menunjukkan kepada perbedaan makna. Jadi kalau struktur bangunannya beda, maka maknanya beda. Paham ya di sini? Contohnya sekarang, ya, apakah sama Masjid Baitul Salam dan Masjid Agung di mana? Alun-alun. Tidak sama kan? Perbedaan mencoloknya apa? Walaupun sama-sama masjid ya mas, sebutannya masjid kan, Masjid Baitul Salam, Masjid Agung, sama-sama masjidnya. Tapi apakah kemudian bisa dijenerisir bahwa setiap masjid itu sama? Jawabannya tidak, tidak sama. Yang pertama di sini ada kajian sunnah, di sana tidak ada kajian sunnah. Di sini tidak ada kuburan, di sana ada kuburan. Di sini bisa sholat, di sana tidak bisa buat sholat. Jelas beda. Paham nggak di sini? Ya. Ini tentang apa? Di dalam kaidah. Beda bangunan, beda juga maknanya. Kaidah yang lainnya juga sama. Ziyadatul mabani, ziyadatul makna. Tambahan dalam struktur bangunan, setiap katanya akan memberikan makna yang lebih banyak lagi. Mana yang lebih banyak? Contohnya apa? Isbir sama istobir. Ada tambahan to di situ. Sama. Isbir, bersabarlah. Kalau istobir, senantiasa bersabar, tidak ada ujung pangkalnya. Kalau isbir itu satu kali sabar. Kalau istobir, sabar terus. Nah. Jadi kaitannya dengan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah untuk senantiasa mengingatkan terus untuk melakukan salat. Salat, salat, salat. Ya, nu, salat, nu, salat. Ya. Nah, paham sampai di sini. Idzan la budda annahu maka di sini ini seperti penjelasan yang nomor dua ini. Idan labudda annahu mukhtalifun. Fama wajhul ikhtilaf? Fama wajhul ikhtilaf? Lalu pastinya itu harus ada perbedaan. Nah, sekarang sisi perbedaannya sebelah mana? Qala ba'dul ulama, artinya perbedaannya apa ini? Perbedaan antara Ar-Rahman dan Rahim. Antum tambahkan di situ kalau memang antum enggak ngeh. Fama wajhul khilaf ay baina ar-Rahman war-Rahim. Sifatul Rahman wa sifatul Rahim. Fama wajhul khilaf, apa perbedaannya? Qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian para ulama, innar-Rahmana yadullu 'ala ar-rahmati al-'amati war-rahimu yadullu 'ala ar-rahmati al-khasati. Lianna rahmatallahi ta'ala nau'ani. Rahmatun amatun wahya li jami'il khalq. Rahmatun khasatun wahya lil mu'minina. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ini pendapat sebagian ulama bahasanya inna rahmana, rahman itu menunjukkan kepada rahmat secara umum yang universal. Kasih sayang Allah yang sifatnya universal untuk semuanya. Warrahimu, sedangkan ar-rahim yadullu ala rahmatil khasati, menunjukkan kepada rahmat Allah yang khusus. Lianna rahmatallahi ta'ala nau'ani, karena rahmatnya Allah itu ada dua macam. Yang pertama, rahmatun amatun, rahmat yang amah, rahmat yang general, umum. Wahya li jami'il khalq, dan ini adalah rahmat yang berlaku untuk seluruh makhluk. Yang kedua, rahmatun khasatun, rahmat yang khusus. Wahya lil mu'minina, dan ini hanya berlaku untuk orang-orang mukmin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah azza wa jal dengan orang-orang mukmin itu rahima, penyayang. Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang mukmin di surat Al-Ahzab ayat 43. Ba'duhum qala, sebagian dari mereka mengatakan, Ar-Rahmanu yadullu 'ala sifati war-Rahimu yadullu 'ala al-fi'li. Fal ma'na ar-Rahmani ya'ni dzur-rahmatil wasi'ati wal muradu bir-Rahimi isalur rahmati ila al-marhumi. Fa yaqulu ar-Rahmanu mulahidan fihi al-wasf. Fayakunu ar-Rahmanu mulahadan fihi al-wasf war-Rahimu mulahadan fihi al-fi'l. Naam. Ba'duhum qala, sebagian dari mereka, maksudnya ba'duhum siapa? Sebagian dari para ulama juga, mereka mengatakan bahasanya apa? Ar-Rahmanu yadullu ala sifati. Rahman di sini menunjukkan kepada sifat. War-Rahim, sedangkan Rahim di sini yadullu ala al-fi'li, menunjukkan kepada perbuatan. Jadi pertama, ini menunjukkan kepada sifat. Di Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim ini menunjukkan pada fi'il. Jadi Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat, Ar-Rahim menunjukkan kepada fi'il, perbuatan. Fa ma'na Ar-Rahman, maka makna Ar-Rahman di sini yakni dzul rahmatil wasiati, yang mempunyai kasih sayang yang begitu. Dzul rahmatil wasiati wal muradu birrahim, dan apa yang dimaksud dengan rahim, isalur rahmati ilal marhumi, yaitu menghantarkan kasih sayang kepada yang berhak mendapatkan kasih sayang. Fayakunu ar-Rahman mulahadhan fihi al-wasf war-Rahimu mulahadhan fihi al-fi'l. Nah, di sini maka Ar-Rahman ini menitik beratkannya ke mana? Ke sifat. Sedangkan Rahim menitik beratkannya ke fi'il. Artinya apa? Inti pembicaraan dari makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak sama. Tidak. Dan perbedaannya maknanya, di mana Ar-Rahman yadullu ala sifat, Ar-Rahim yadullu ala fi'li. Paham sampai sini? Wal qawlul aqrabu indi huwa. Nah, antum harus pahami tentang kata-kata wal qawlul aqrabu indi. Pendapat yang lebih dekat menurutku. Maksudnya di sini kata-kata wal qawlul aqrabu indi itu ketika syekh menginginkan untuk menjadi penengah, untuk menjadi pijakannya yang menurut syekh benar itu yang mana? Yang paling dekat dengan syekh itu yang mana? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan syekh. Kok menunjukkan ketawaduan? Kalau dikatakan dengan bahasa tinggi, itu apa? Al-haq عندي. Yang benar menurutku adalah, paham tak Yusuf? Dan Syekh tidak mengatakan al-haqu minni atau indi, bukan. Tapi di sini aqrabu. Ya, aqrabu. Al-qaulul aqrab indi. Perkataan yang paling dekat menurutku maksudnya dari apa? Dari ikhtilaf ulama tadi, yang paling dekat itu yang mana? Faham atau enggak? Jadi kalau misalnya kaitannya ya Syekh menimbang dari semua sisi lini pendapat-pendapat itu, mana yang menurut Syekh itu paling dekat menjadi pendapatnya beliau. Yaitu yang kedua, al-qawlu tsani wa huwa anna ar-rahmana yadulu ala sifati war-rahimu yadulu ala al-fi'li. Yaitu bahwasanya Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat, sifat kasih sayang. Dan Ar-Rahim itu menunjukkan kepada perbuatan, yaitu apa? Menghantarkan kasih sayang itu kepada yang berhak mendapatkan kasih sayang. Itu Ar-Rahim. Begitu juga ada yang berpendapat apa? Ada yang berpendapat bahwasanya Ar-Rahman yufidul 'am war-Rahim yufidul khas. Ar-Rahman itu memberikan apa? Gambaran tentang apa? Suatu yang umum, kasih sayang Allah yang umum. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus. Bagaimana yang juga dijelaskan di bagian atasnya. Nah, paham kami di sini atas perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba ulang lagi. Ya, no. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Boleh. Bahasan Allah barik. Nah. Nah. Sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Nah. Ini bait yang pertama. Ini kalau dulu ini harus dihafal. Ini harus dia dihafal. Mantumah bakuniyah itu harus dihafal. Ya. Kenapa harus dihafal? Karena ini adalah istilahnya adalah mustalah, ya, rumus mustalah yang itu menjadi dasar untuk memahami ilmu-ilmu mustalah yang jauh lebih tinggi dari hal tersebut. Itu ada 34 bait. Nanti insyaallah semoga Allah Azza Jalla memudahkan setelah selesai ini, ya, antum bisa nyetor hafalan baikunnya antum dan nanti nah, bisa memberikan antum sana. Karena alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dapat sanad dari masyaikh di sana tentang mantumah baikunia. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif di sini rahimahullah mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Jadi abda'u, aku memulai bilhamdi dengan hamad, dengan pujian. Di mana pujian itu apa? Ma'ata'zim wal hub. Dengan adanya pengagungan dan cinta. Itu hamd. Musallian ala Muhammadin. Ya, musallian. Memberikan salawat, semoga salawat tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi nabiyyin, sebaik-baik nabi, ursila yang pernah diutus. Qauluhu, ini sekarang syarih. Jadi kalau misalnya yang bukan tebal ini adalah syarih. Syarih itu artinya apa? Memberi syarah, memberi keterangan. Yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu abda'u bilhamdi يوحي بأنه لم يذكر البسملة فإنه لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المؤلف بالبسملة أم لا لكن الشارح ذكر أن المؤلف بدأ النظم بالبسملة وبناء على هذا تكون البداءة هنا نسبية نعم البداءة هنا نسبية أي بالنسبة للدخول في موضع الكتاب أو صلب الكتاب نعم jadi di sini kaitannya perkataan dari muallif diberikan penjelasan yaitu tentang abda'u bil hamdi aku memulai dengan hamd dengan pujian maksudnya apa bahwasannya kaitannya pujian itu kemarin kita sudah membahas perbedaan antara pujian dan apa dengan sana al-farqu bainal hamdi was sana'i anna ya anna al-hamdu apa anna al-hamda apa hamdan ini siapa kemarin beda lagi enggak lagi beda antara alhamdu wal madhu al madhu as sana biduni al hub wa ta'zimi al madh memuji alhamdu juga memuji tapi kalau al madhu itu sana'u biduni al hubbi wa ta'zimi jadi pujian tanpa cinta dan pengagungan tapi kalau ini adalah as-sana'u bil hubbi wa ta'zimi sana pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan itu adalah alhamdu makanya ketika orang mengucapkan alhamdulillah itu sesungguhnya dia sedang memuji kepada Allah Azza wa Jal tapi memujinya gimana? Memuji dengan cinta dan pengagungan paham ya? Kalau sekarang antum memuji misalnya memuji ada orang dari pemerintah mengatakan silahkan sini proyek anda akan saya teruskan dan anda akan berhasil menjadi barista mendapatkan beberapa alat persiapan membuat kopi gratis misalnya. Ya, kemudian antum mengatakan wah itu bapak itu masya Allah pemurah baik banget tahu-tahu sudah bagi-bagi alat kopi. Ya kalau saya sendiri beli ya males ya. Tapi bapak itu baik banget. Tapi mengatakan seperti itu sana saja karena dia belum tentu cinta dan mengagungkan orang tersebut. Itu hanya madah. Paham saya sih? Ya, kalau orang dulu mengatakan madhuka ya. Madhuka apa? Halakuka. Madhuka halakuka. Ya. Pujianmu itu kehancuranmu. semakin orang itu dipuji terus, dipuji terus, dipuji, itu akan menghancurkan. Menghancurkan apa? Keikhlasan. Ya, nasallallahu. Nah, kita lanjutkan. Maka disebutkan abda'u bil hamdi, aku memulai dengan hamdu. Yuhi bi annahu lam yadkuris, ya, lam yadkuril basmalata. Ini yuhi abda'u bil hamdi. Ini memberikan keterangan bahwasannya apa? Tidak, dia tidak menyebutkan apa? Basmalah. Fa innahu law bada'a bil basmalati lakanatil basmalatu hiyal aula. Kalau seandainya penulis memulai dengan bismillah, maka bismillah itu lebih utama lagi. Walidzalika yashukul insanu hal bada'a al mu'allifu bil basmalati am la. Maka orang-orang ragu apakah penulis di sini itu memulai dengan basmalah, ucapan bismillah atau tidak. Lakini syarihu dzakara anna al-mu'allifa bada'a an-nadma bil basmalati. Namun syarih di sini, itu syarih siapa? Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah menyebutkan bahwasanya mu'allif di sini, ya. Mu'allifnya siapa? Al-Baiquni. Ini beliau memulai bait nadamnya, bait syair-syairnya itu dengan basmalah. Ya. Paham sampai di sini? Nah, dengan bismillah. Sehingga kalau misalnya orang itu menunjukkan bahwasanya gimana dalam baikuniyah kok tidak ada bismillahnya? Ada di awal nadam. Di awal nadam. Sehingga di sini kaitannya lakin syarihu dzakara anna al-mu'allifa bada'a an-nadma bil basmalati. Wa bina'an 'ala hadha takunu al-bada'atu huna nisbiyatan. Takunu al-bada'atu huna nisbiyatan. Maka di sini berdasarkan hal tersebut, maka al-bada'ah memulai di sini ini adalah basmalahnya itu nisbiyah. Ayat maksudnya binisbati lidukhuli fi maudhi'il kitab au sulbil kitab. Maksudnya adalah dinisbatkan kepada masuknya ke dalam pembahasan kitab, judul kitab, atau sulbil kitab, intinya kitab. Itu nisbiyah. Artinya apa? Bisa ditulis, bisa tidak. Karena itu ketika nadhim memulai syairnya, dia mengutarakan bismillah tanpa ditulis pun tidak masalah. Paham saya di sini? Nah, waqaluhu bilhamdi musallian nasaba musallian ala annahu halu, ya, halun minad dhamiri fi abda. Wa taqdiru, ya, halun kauni musallian. Kita lanjutkan setelah adzan. Adzan dulu. Yalah. Pak, ini ada Rasul. Ya, kita selesaikan ini dulu, Miss. Belum ada yang adzan juga di luar, ya. Jadi waqaluhu bilhamdi musallian, dan perkataan di sini adalah tentang hamdu. Itu nasaba musallian ala annahu halun minad dhamiri fi abda'u wa taqdiru ala qawni musallian. Ala qawni musallian. Dan ini menasabkan musallian. Musallian ini sebenarnya nasab. Artinya apa? Difathahkan di sini. Ala annahu, bahwasanya dia itu apa? Halun dia sebagai hal, sebagai kondisi, yang menunjukkan kondisi, minat dhamiri, dari kata ganti, fi abda'u, di dalam fi'il abda'u, aku memulai, wa takdiru, takdirnya adalah, hala kauni musallian, itu kondisiku, dalam kondisi apa? Musallian, ya, bersolawat. Kemudian, wa ma'nal hamdi, kama qala ulama, maka makna alhamd, ya, makna alhamdi kama qala ulama wa wasful mahmudi bil kalam bil kamali mahabbatan wa ta'diman fa inna la mahabbatan wa la ta'diman walakin khaufan wa rahbatan sumya dhalika madhan la hamdan falhamdulillah budda an yakuna maqrunan bi mahabbatil mahmudi wa ta'dhimi. Kita lanjut sebentar. Nah, di sini wal makna alhamdi kama qala ulama dan makna alhamd bagaimana perkataan ulama huwa wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'dhiman. Itu pensifatan apa yang pantas untuk mendapatkan pujian dengan kesempurnaan sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan. Fa inna wasfahu bil kamali la mahabbatan wala ta'dhiman. Karena pensifatannya dengan kesempurnaan itu tentunya apa? La mahabbatan wala ta'dhiman, bisa jadi tidak ada kecintaan dan tidak ada pengagungan. Walakin khaufan wa rahbatan. Namun bisa jadi ini hanya bentuk takut. Ya. Takut dan cemas. Maka sumia dhalika madhan. Maka disebut yang demikian itu madhan. La hamdan. Bukan hamd. Tapi apa? Madah. Falhamdu la budda an yakuna makrunan bimahabbatil mahmudi wa ta'dimi. Dan hamd, alhamdu, ini harus wajib dengan apa? Menyandingkan apa? Menyandingkan kecintaan kepada yang dipuji dan juga apa? Adanya pengagungan. Cinta dan pengagungan. Maka menjadi Alhamd. Maka as-sana'u bimahabbatin wa ta'zimin bahwa alhamdu. Ya, pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan itu adalah alhamdu. Sedangkan ya, sedangkan kalau pujian itu karena rasa takut, cemas, gelisah, atau diteror dan yang lainnya, maka itu adalah madhan. Itu pujian saja. Bagaimana antum itu harus memuji misalnya apa? Saudara-saudara ya, diharapkan untuk berdiri karena presiden sudah masuk di ruangan. Ini menunjukkan tentang bahwa dia itu menghormati, memuji dari pemimpin itu karena terdesak, paksa, bukan karena cinta dan pengagungan. Maka itu mata. Nah, itu dulu insyaallah nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaikum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.